Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أوصي نفسي وإياكم بقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المسلمين dan muslimat rahimakumullah. Kita sebagai hamba Allah jalla wa ala yang lemah, sebagai hamba Allah jalla wa ala yang fakir, maka tentu sepatutnya lah untuk kita banyak mengadukan perihal hidup kita kepada Allah Jalla fi'ula. Kita mengemis segala hajat kita di dalam hidup. Semakin banyak kita mengadu kepadanya dan mengemis di hadapannya, Allah Jalla wa'ala akan mencintai kita, dan Allah Jalla wa'ala akan mengabulkannya. Barakallahu fikum. Allah Jalla wa'ala mengatakan, ujibu da'watad da'i idza da'ani فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Kata Allah Jalla wa'ala, aku akan mengabulkan permintaan setiap yang meminta. Kata Allah Jalla wa'ala, أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانَ, aku akan mengabulkan permintaan siapapun yang meminta. Allah Jalla wa'ala menyebutkan, namun hal yang harus dilakukan, perkara yang harus disiapkan oleh yang meminta ini, falyastajibuli, hendaklah mereka-mereka yang meminta ini memenuhi panggilanku. Falyastajibuli, mereka memenuhi, melaksanakan, mengerjakan apa yang aku minta. Kata Allah Jalla fi'ula, walyu'minubi, hendaklah juga mereka beriman kepadaku. Allah Tabaraka wa ta'ala menyebutkan akan hal yang harus, perkara yang harus kita berbuat di saat mengadahkan tangan kepada Allah Jalla wa'ala, mengemis di hadapan Allah Tabaraka wa ta'ala. Apakah kaitannya dengan urusan dunia kita yang kita menemukan kesulitan mungkin, urusan diri kita, urusan anak-anak kita, atau kaitannya dengan urusan akhirat? Allah Jalla wa'ala menyebutkan syarat yang harus kita penuhi kalau ingin mendapatkan jawaban terhadap permintaan kita kepadanya. Falyastajibuli, Kata Allah Jalla wa'ala, dia harus istijabah, dia harus memenuhi apa yang aku wajibkan atasnya. Yang kedua adalah waliyu'minu bi, hendaklah dia beriman kepadaku, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dari sini saya mengajak kepada segenap saudaraku muslimin dan muslimat, ikhwani wa akhwati fillah. Alhamdulillah, kita sudah melakukan dua syarat ini. Kita berupaya untuk memenuhi panggilan Allah Jalla wa'ala. Kita berusaha untuk mewujudkan apa yang dimaukan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam hidup ini. Dalam bimbingan Al-Quran kita berusaha mengerjakannya dengan kemampuan yang kita miliki. Bimbingan-bimbingan di dalam sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, kita berusaha menyempurnakan diri dengannya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Artinya akan ada peluang besar untuk doa kita diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ditambah lagi ahibbati fillah, kita beriman kepada Allah Jalla wa'ala, kita berusaha memperbaiki tata cara berimannya kita. Kita berusaha melalui bimbingan Al-Quran, melalui bimbingan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, kita meluruskan iman yang kita miliki. Tidak hanya meluruskan keimanan kita sesuai dengan yang dimaukan oleh Allah Jalla wa'ala dan keimanan yang dimaukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun kita berusaha mewujudkan konsekuensi keimanan kita di dalam hidup. Kita berusaha barakallahu fikum agar kita mengetahui bahwa kita punya peluang di dalam hidup ini untuk kemudian dikabulkan doa kita kepada Allah Jalla fi'ula. Oleh karena itu bersemangatlah, bersemangatlah mengutarakan apa saja yang terkait dengan perihal hidup kita, perihal hidup istri kita atau suami kita atau anak-anak kita atau siapapun yang terkait dengan hidup kita, mengadukan dan meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ahibbati fillah, kalau sudah kita melakukan hal itu, kita meminta sesuatu, belum nampak di hadapan kita ada pengkabulan dari Allah Jalla wa'ala, ketahuilah Allah Jalla wa'ala akan menggantikan apa yang engkau minta dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang kita minta. Allahu Jalla wa'ala akan menggantikannya barakallahu fikum. Kalau sekiranya kita tidak menemukan dalam kasat mata, dalam rasa hidup kita, kita meminta ini kok belum ada, barakallahu fikum, maka Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan mengabulkannya. Apakah dengan langsung diberikan apa yang diminta, atau Allah Jalla wa'ala menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik daripada engkau minta. Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Atau jikalau sekarang di dunia belum terlihat, Allah Jalla wa'ala tabungkan buat kita di akhirat. Akan diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala barakallahu fikum. Allah pasti mengabulkannya. Dan Allah Jalla wa'ala mencintai orang yang banyak meminta kepadanya, banyak mengemis kepada Allah Jalla wa'ala, mengutarakan segala apa yang terkait dengan perihal hidupnya kepada Allah Jalla wa'ala. Allah Jalla wa'ala mencintai hamba tersebut. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, man la yas'alillah yaghdab alaih. Siapa saja yang tidak meminta kepada Allah, yaghdab alaih, Allah Jalla wa'ala marah murka atasnya. Artinya bahwa siapapun yang memudahkan, menggampangkan dirinya untuk meminta kepada Allah, maka Allahu Jalla wa'ala mencintainya. Barakallahu fikum. Apa ya orang yang mengemis kok dicintai? Kalau di manusia, orang yang mengemis tidak disukai. Kok orang yang mengemis kepada Allahu Jalla wa'ala menjadi orang yang dicintai oleh Allah Tabaraka wa ta'ala? Maka jawabannya, ketika seseorang hamba mengemis yang banyak di hadapan Allah, mengutarakan segala hajat dan kebutuhannya di hadapan Allahu Jalla wa'ala, satu, dia telah melakukan takrir, pengakuan yang besar di dalam hidupnya, kalau Allahu Jalla wa'ala memilih hak ar-rububiyah, Allah yang akan bisa berbuat ini, berbuat itu, menjadikan ia kaya, memudahkan urusannya, memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan, maka pada dirinya ada takrir, ada ikrar, ada pengakuan. Barakallahu fi, jika Allahu Jalla wa'ala maha berkuasa di atas segala galanya. Ini satu. Yang kedua, di saat dia mengadukan, meminta jalan keluar dari semua urusan-urusan hidupnya kepada Allahu Jalla wa'ala, maka dia sedang melakukan takrir, pengakuan, kalau Allahu Azza wa Jalla itulah satu-satunya zat yang memiliki hak untuk diibadahi. Berdoa adalah ibadah kepada Allahu Jalla fi'ula. Maka ketika dia mengadukan, meminta kepada Allahu Jalla wa'ala, di situ ada pengakuan di dalam hidupnya, kalau hak peribadatan itu hanya miliknya Allah subhanahu wa ta'ala. Pantas jikalau Allah mencintai dia, mencintai orang yang banyak mengemis kepada Allah, mencintai orang yang banyak mengembalikan urusannya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena pengakuan besar di dalam sifat atau sikap mengemisnya ia kepada Allah Jalla wa'ala. Lebih dari itu, dia tidak merasa atau merasakan diri adalah orang yang berkebutuhan yang sangat kepada Allah. Satu. Yang kedua adalah menelanjangi dirinya dari sifat angkuh dan sombong, menjadi orang yang tawadhu di hadapan Allah. Maka atas dasar ini, patut jikalau Allahu Jalla wa'ala mencintai dia tatkala dia banyak mengemis kepadanya. Ahibbati fillah, dari majlis ini saya mengajak, semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini adalah termasuk bagian dari kita mengemis kepada Allahu Jalla wa'ala, mengutarakan hajat kita kepada Allah tabarak wa ta'ala. Ya Allah, kita ingin ketenangan hidup, kita ingin ketenteraman hidup, kita ingin kebahagiaan hidup. Barakallahu fikum. Kita mencoba melangkah menuju majlis ilmu, walaupun mungkin dalam kondisi gerimis, hujan. Rahimani wa rahimakumullah. Semoga ini sekali lagi adalah bagian dari kita meminta kepada Allah tabaraka wa ta'ala akan hajat kita di dalam hidup melalui permintaan ibadah ini. Kita duduk belajar, sesungguhnya kita sedang meminta dan mengemis di hadapan Allah. Walaupun mulut kita atau lisan kita tidak berucap, tetapi perbuatan kita mendekati pintu ibadah lalu kemudian masuk ke dalamnya adalah bentuk mengemis kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ahibbati fillah, saya disodorkan tema untuk berbicara barakallahu fikum tentang birrul walidain, tentang berbakti kepada kedua orang tua. Sebelumnya tentu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada siapapun yang menjadi penyebab ziarah ini bisa terlaksana dan terwujud menjadi penyebab kita bisa berkumpul dan bertemu di rumahnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak dikatakan seorang itu bersyukur kepada Allah sampai dia berterima kasih kepada manusia. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada siapapun yang menjadi penyebab terwujudnya perkumpulan seperti ini. Kita duduk saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati. Tidak dapat kata dan kalimat yang patut saya ucapkan kecuali jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita hidup di dunia ini membawa amanat dari Allahu Jalla fi'ula. Setiap kita rijalan wa nisa, sigaran wa kibara, kita orang kecil, besar, laki-laki atau perempuan, kita hidup di dunia ini dengan membawa amanat-amanat di dalam hidup. Membawa kewajiban-kewajiban, memikul hak-hak yang harus kita tunaikan. Allahu Jalla wa'ala memerintahkan kita untuk menunaikan amanat itu kepada pemiliknya. Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan untuk kalian menunaikan amanat kepada pemiliknya, kata Allah Jalla fi'ula. Amanat di dalam hidup itu ada dua bentuknya. Amanat kita sebagai makhluk di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian amanat yang kaitannya antara sesama. Amanat yang kaitannya antara sesama, barakallahu fikum. Kedua-duanya wajib dan harus kita tunaikan amanat itu sebagaimana mestinya. Amanat kaitannya hamba dengan Allah Jalla wa'ala adalah syariatnya. Kewajiban-kewajiban faraid, kewajiban-kewajiban yang diperintahkan kepada kita, baik melaksanakan perintahnya atau menjauhi larangan Allah Jalla wa'ala, semuanya ini adalah amanat di dalam hidup yang harus kita berupaya untuk menunaikannya, ahibbati fillah. Nah, disinilah saya mengajak diri dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat, di mana Allah Jalla wa'ala telah menganugerahkan kita taufik di dalam hidup, memberikan kepada kita hidayah untuk kemudian kita menjadi orang yang terbaik dengan hidayah itu, melaksanakan amanat-amanat dari Allahu Jalla fi'ula. Allahu Jalla wa'ala memanggil kita, membukakan kesempatan untuk bertafaqquh dalam agamanya. Maka dengan anugerah taufik dan hidayah ini, kita bisa menunaikan dan melaksanakan amanat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan sebaik mungkin. Kita mungkin bukan menjadi orang yang terbaik karena pendahulu kita terbaik, para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Namun kita menjadi orang yang baik dalam melaksanakan amanat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini adalah sebuah kebahagiaan di dalam hidup yang harus kita syukuri, barakallahu fikum. Dengan taufik dan hidayah dari Allah Jalla wa Ala, sekali lagi kita bisa menunaikan amanat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan sebaik mungkin. Kalau mungkin dulu sebelum kita mendapatkan taufik dari Allah, kita sholat ke masjid. Tapi kan kita tidak pernah punya pengetahuan yang banyak tentang bagaimana tata cara sholat itu sebagai upaya pelaksanaan amanat dari Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak tahu kita. Kita termasuk dalam orang yang menunaikan amanah, tapi banyak hal kekeliruan yang kita kerjakan. Setelah Allah Jalla wa Ala memanggil ahibati fillah wa akhwati untuk kemudian belajar agamanya, memberikan kita taufik dan hidayahnya, kita menunaikan amanat dari Allah Jalla wa Ala. Kewajiban puasa, kewajiban berhaji, kewajiban barakallahu fikum berzakat, dan berbagai ragam ketaatan demi ketaatan di dalam hidup, dengan hidayah dan taufik dari Allah Jalla wa Ala, kita bisa menunaikannya dengan sebaik mungkin. Rahimani wa rahimakumullah. Bagi kita barakallahu fikum, kita orang yang beriman kan menemukan perbedaan yang sangat jauh. Dulu kita mengerjakan amanat dalam kondisi banyak salah dan keliru, tidak pernah merasakan manisnya iman di dalam hidup, tidak pernah merasakan lezatnya melaksanakan ketaatan itu barakallahu fikum. Tidak pernah kita rasakan. Tetapi setelah hidayah dan taufik itu memanggil, kita termasuk dari orang yang dipilih untuk mendapatkan hidayah dan taufik. Kita coba menata semuanya. Dengan rapi kita bongkar semuanya barakallahu fikum. Kita perbaiki walaupun kita menemukan ada risiko. Masyarakat kita tidak suka, ini tidak suka, itu benci, ini mencela, ini dan seterusnya. Ternyata kok ada keberanian. Itu kan hidayah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ada keberanian untuk menghadapi itu semua. Tidak peduli. Lalu kemudian ada magnet yang menarik kita. Atau dari belakang yang mendorong kita untuk terus maju. Melaksanakan ketaatan kepada Allah Jalla fi'ula. Ada kelezatan yang kita temukan dalam keimanan kita. Ada kelezatan dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Jalla fi'ula. Sekali lagi. Setelah mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Jalla fi'ula. Maka segenap saudaraku kaum muslimin, pemberian Allah Jalla wa'ala seperti ini, jangan ditukar dengan apapun juga. Jangan ada harga dunia untuk kita kemudian membaternya dengan cuma-cuma. Rahimani wa rahimakumullah. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, rahimahkumullah. Ini adalah amanat dari Allah tabaraka wa ta'ala. Amanat dari sesama, ya mungkin ada barang yang dititipkan buat kita, barakallahu fikum. Ada tugas yang dititipkan buat kita, ya seperti keberadaan ya pondok, ma'had. Kemudian ada yang menitipkan anaknya, itu adalah amanat buat kita. Untuk kemudian kita jalankan amanat itu semampu yang kita miliki dengan tidak keluar dari tuntunan agama. Demikian juga kedua orang tua dari pondok pesantren memberikan amanah kita saling kerjasama, ya membiayai mungkin buat anaknya untuk makan, minum atau per bulan misalkan. Itu adalah amanah antara sesama. Kita diperintahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk kemudian menunaikannya barakallahu fikum. Maka apa yang kita lakukan mewujudkan tempat pendidikan seperti ini, kita adalah telah berupaya untuk melaksanakan amanat dakwatu ilallah tabaraka wa ta'ala. Dari pendidikan yang kita wujudkan bersama, kita saling bahu-membahu, saling topang-menopang, anak-anak kita yang menjadi amanat dari Allah bisa belajar, bisa terdidik, bisa terarah hidupnya, bisa diingatkan, dinasihatkan, dan seterusnya. pelaksanaan amanah rahiman wa rahimakumullah di dalam hidup barakallahu fikum. Di antara amanat yang diletakkan oleh Allah Jalla wa'ala di pundak kita sebagai anak, ya mungkin ada di antara kita yang sudah meninggal kedua orang tuanya, atau masih kedua orang tuanya, para talibatul ilm, para talibatul ilm yang barakallahu fikum kedua orang tuanya masih hidup, ada panggilan dari Allah Jalla wa'ala, ada amanat yang diletakkan oleh Allah Jalla wa'ala di pundak kita. Walaupun kedua orang tua kita telah meninggal dunia, masih ada amanah untuk birrul walidain, berbakti kepada mereka sebagai kedua orang tua kita, barakallahu fikum. Amanat untuk berbakti kepada mereka, rahimani wa rahimakumullah. Karena besarnya amanat ini, Allahu Jalla wa'ala memposisikannya setelah pelaksanaan haknya, amanat darinya, hak Allahu Jalla fi'ula, untuk kemudian diibadahi semata. Setelah itu Allah memberitahukan kita, wahai anak, dimanapun kau berada, laki-laki atau perempuan, bahwa hak yang besar yang anda pikul setelah hak Allahu Jalla wa'ala dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hak yang terkait dengan kedua orang tua engkau. Ini amanat di dalam hidup. Ini hak yang kita harus pikul dengan sebaik mungkin. Ini adalah kewajiban yang harus kita tunaikan dengan sesempurna mungkin, barakallahu fikum, di dalam hidup, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita dengarkan bagaimana Allahu Jalla wa'ala mengangkat hak kedua orang tua itu setelah hak dirinya dan hak Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Jalla wa'ala mengatakan dalam surat An-Nisa, ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Kata Allahu Jalla wa'ala, beribadalah kalian kepada Allah dan jangan kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Hak yang terbesar di dalam hidup kita sebagai hamba yang harus kita tunaikan pertama adalah hak kaitannya dengan Allahu Jalla wa'ala, hak kaitannya dengan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allahu Jalla wa'ala menyebutkan wabil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua maka berbuat baiklah. Subhanallah. Wabil walidaini ihsanan nakirah. Semua jenis kebaikan yang dicintai dan disukai tidak keluar dari tuntunan agama, kita harus melaksanakannya, harus mengerjakannya, barakallahu fi. Ketika dipanggil Muhammad, kata Abi, Umi memanggil karena butuh bantuan untuk jemur pakaian misalkan, ya, atau butuh bantuan untuk menyapu halaman, butuh bantuan untuk barakallahu fikum membawakan apa namanya nasi buat neneknya, buat kakeknya, buat siapapun. Afwan bi, saya sedang murojaatul Quran. Ya, sedang murojaah Al-Quran. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tidak ada kata afwan di saat kita bisa memenuhi panggilan kedua orang tua kita. Kita tinggalkan itu. Kita segera menyambut panggilan kedua orang tua kita, barakallahu fikum. apalagi kalau urusannya main-main. Dipanggil oleh kedua orang tua, ya Maryam, bantu Ummi di dapur. Wah, mulai wajahnya cemberut. Ya, barakallahu fikum. Kemudian memperlihatkan wajah demikian, keluar kata-kata yang ya tidak didengar, tetapi menunjukkan ini kata-kata yang dia tidak suka. Rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah dosa. Ini barakallahu fikum adalah perbuatan dosa kepada Allah jalla fi'ula. Maka ihsanuna, berbuat baiknya kita kepada kedua orang tua kita dalam perintah Allah jalla wa'ala adalah ihsanul qawli wal fi'li. Berbuat baik segala sesuatu kaitannya dengan lisan kita. Dan yang kedua, segala sesuatu kebaikan kaitannya dengan perbuatan-perbuatan kita. Perbuatan-perbuatan kita, barakallahu fi. Apalagi kalau sekiranya ya al-ukh ini, putri ini, atau anak sang lanang ini, ketika berada di hadapan media sosial, ya taruhlah misalkan sedang game, ya, ya turun naik, jatuh ini itu dan seterusnya, atau mungkin sedang perang dan tempur, ya, mau oh, serang, sembunyi, duduk, tembak, misalkan sama temannya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, datang panggilan ab dan al-um. Panggilan, mas, sudah azan, mas, ya lihat adikmu. Ketika ada panggilan dari al-ab atau al-um seperti itu, ahmi, sedang ini, tunggu sebentar. Panggilan al-ab dan panggilan al-um, dia perintahkan untuk tunggu sebentar. Mau menyelesaikan permainannya, rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah dosa. Dosa, barakallahu fikum. Tidak boleh kita lakukan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka di saat Allah jalla wa ala mengatakan wa wassainal insana dalam surat Al-Ankabut ayat 8, wa wassainal insana biwalidayhi husna, kami telah mewasiatkan kepada segenap lapisan manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ayat ini turun barakallahu fikum terkait dengan Sa'ad ibnu Abi Waqqas di saat dia masuk Islam. Tatkala dia barakallahu fikum masuk Islam, Sa'ad ibn Abi Waqqas ini adalah terkenal seseorang yang barun bi ummihi. Seseorang yang sangat bakti terhadap umminya. Sa'ad ibn Abi Waqqas. Seseorang yang terkenal barun bi ummi. Yang orang yang sangat bakti kepada umminya. Faqalat ummuhu, umminya Sa'ad ibnu Abi Waqqas berkata, ma hadzal din, apa agama ini? Maksudnya mencela agama Islam yang sudah dianut dan dipeluk oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, apa agama ini? Wallah, demi Allah, kata ibunya, la akulu wa la ashrabu hatta tarji'a ila ma kunta alaih. Saya mau ya prai makan, tidak akan minum sampai kamu kembali kepada agamamu dulu. Ada ancaman dari al-um. Padahal beliau adalah barun bi ummi. Orang yang sangat menjunjung tinggi kaitannya dengan birrul walidai. Orang yang sangat berbakti kepada umminya. Sekarang ummi mengancam, apa agamamu ini? Aku tidak akan makan, tidak akan minum sampai kamu meninggalkan agamamu. Kata Al-Ummah si Utsman, au amut, saya mati di atas kelaparan ini. Famakathat kadzalika ayyam, berlalu sudah berapa hari. Iya, tidak makan, tidak minum, barakallahu fikum, baik. Faja'aha Sa'ad. Lalu setelah itu, Sa'ad ibnu Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu mendatangi dia. Mengatakan, ya ummah, ya ummah, lau anna laki mi'ata nafsin, wahai ibuku, kalau sampeyan memiliki 100 nyawa, kata Sa'ad ibnu Abi Waqqas, fa kharajat nafsan nafsa, 100 nyawa itu keluar satu-satu, tidak makan 2 hari, 3 hari, mati, muncul lagi nyawa yang berikutnya. Kalaupun sekiranya nyawa engkau satu persatu hilang, engkau punya nyawa 100, wahai al-um, fa kharajat nafsan nafsa, ma taraktu dini, aku tidak akan mau meninggalkan agamaku. Aku tidak mau meninggalkan agamaku, kata Sa'ad ibnu Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Fakuli in syi'ti au utruki, silakan ummi makan atau tidak makan, silakan. Falamma aisat minhu, karena sudah putus asa anak ini enggak mau diajak kufur, meninggalkan agamanya, sudah putus asa dari itu, akalat wa syaribat, dia sendiri yang jera. Umiknya mau minum lagi, umiknya mau makan lagi. Fa anzalallahu hadhil ayah, lalu Allahu jalla wa ala turunkan ayat ini, barakallahu fikum, wa wasainal insan biwalidayhi husna wa in jahadaka litushrika bima laysa laka bi ilm fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allahu jalla wa ala turunkan ayat terkait dengan peristiwa Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia tidak menaati ibunya dalam kondisi beliau Sa'ad bin Abi Waqqas barran bi ummi, orang yang terkenal berbakti kepada umiknya. Tapi ketika kaitannya dengan bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala, Sa'ad bin Abi Waqqas tidak mau mengikutinya, barakallahu fikum. Itulah indahnya agama. Berbakti kepada kedua orang tua punya batasan. Selama tidak mengajak, memerintahkan kita bermaksiat kepada Allah, wajib. Berdosa kita apabila kita tidak mengerjakannya. Apabila kita tidak mau atau tidak mentaatinya. Kalau tidak bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi ketika itu bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, maka tidak boleh kita mentaati, atau dengan bahasa kita ingin wujudkan bakti kepada kedua orang tua, maksiat pun dilaksanakan. Ini bukan bakti, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sangat banyak dari ayat-ayat Al-Quranul Karim menjelaskan hal ini, barakallahu fikum. Maka wujud bakti kita kepada kedua orang tua adalah ihsan kepadanya bil qaul, dengan ucapan, wal khitab, dengan pembicaraan yang penuh dengan kelembutan, yang penuh kasih sayang, barakallahu fikum. Atau ihsan berbuat baik kepada kedua orang tua, berbakti kepada kedua orang tua dengan perbuatan-perbuatan al-jamil, perbuatan-perbuatan yang indah. Mau barakallahu fikum, ya, memenuhi panggilan umiknya, "Mas, tolong ini bawa ke umikmu." Ya, barakallahu fikum. Karena ada kekesalan sang anak ini, buat disambar dari tangan abi umiknya, abi atau umiknya, seperti tidak senang dan tidak suka. Haram, tidak boleh dilakukan demikian. Yang memerintahkan kita untuk berbakti kepada keduanya, yang telah memberikan kita makan dan minum, yang memberikan kita kesehatan, yang memberikan kepada kita kehidupan, yang memberikan segala-galanya kepada kita, Allahu tabaraka wa ta'ala. Maka di saat kita berbakti kepada kedua orang tua, berarti kita telah menjunjung amanat yang telah menciptakan kita, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala. Banyak ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan hal itu. Maka yang harus diketahui oleh sang anak, barakallahu fikum, adalah kebaikan apapun yang engkau berikan kepada kedua orang tua, engkau belum sanggup untuk membalas kebaikan keduanya. Apapun yang bisa diulurkan oleh sang anak kepada kedua orang tuanya, taruhlah dia bisa membelikan motor, bisa membelikan mobil, bisa membuatkan rumah, bisa barakallahu fikum membelikan pesawat, taruhlah. Maka dia tidak akan bisa membalas kebaikan kedua orang tuanya. Tidak akan bisa membalas, barakallahu fikum. Allahu Jalla wa'ala menjadikan keduanya itu sebagai sebab adanya engkau. Kedua, Allahu Jalla wa'ala telah menjadikan sebab untuk kemudian anda mulai dari berada dalam kandungan ibu. Sakit loh. Pernah nanya umiknya enggak? Kalau ada calon adiknya itu sakit umiknya? Pernah nanya, "Hah? Sakit apa tidak?" Lelah, capek, berat. Barakallahu fikum. Betapa sabarnya al-um. Coba sampean sekarang sebagai anak kita lah, untuk gendong batu, taruhlah 1 kilo saja. Ya, ikat batu neng perut kita sini. Ikat, bawa ke sana kemari, tidur di bawah itu. Ya, pergi mencuci bawa itu, ini bawa itu, 1 kilo. Mungkin yang ada ngambek terus, murung, ini itu. Mau menguji tentang bahwa sang anak, apapun kebaikan yang dilakukan terhadap al-um, dia tidak akan pernah mampu membalas, barakallahu fikum. Dia tidak akan bisa membalas kebaikan kedua orang tuanya. Sudah ketika kemudian dekat terlahir sang anak, antara mati dan hidup. Betapa sakitnya al-um merasakan demikian, barakallahu fikum. Mati dan hidup yang menjadi taruhannya, kehidupannya yang menjadi taruhannya, barakallahu fik, setelah lahir dan dia selamat, betapa senang walaupun merasakan kesakitan yang sangat. Namun hilang lenyap ketika dia melihat anaknya itu lahir, barakallahu fikum. Setelah lahir terus diopeni dengan sebaik mungkin, dijaga ini, dijaga itu, kita tidak akan sanggup. Jangankan antum sebagai anak, wong bapak sampean tidak akan sanggup untuk melakukan seperti apa yang dilakukan oleh umi terhadap diri kita sendiri. Membersihkan ini di tengah malam, bangun, ya, barakallahu fikum, mengganti popoknya, tidur lagi sebentar, bangun, nangis, mau mimi, bangun lagi. Coba sampean, kita sebagai seorang lelaki diuji seperti itu, lemah, loyo, lesu. Sebentar bangun, sebentar bangun, sebentar bangun. Akan kuat. Begitu besar perjuangan al-um terhadap diri kita. Begitu besar perjuangan al-ab untuk keluar mencari nafkah buat ummi kita, buat diri kita, barakallahu fikum. Apapun yang kita berikan kepada kedua orang tua, kita tidak akan pernah mampu bisa membalas, barakallahu fikum, kebaikan beliau berdua. Oleh karena itu Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yajzi waladun walidan illa ayyajidahu mamlukan. Tidak akan pernah dikatakan seorang anak membalas. Membalas walidan, bapaknya, kedua orang tuanya, kecuali apabila dia menemukan jadi budak. Orang tuanya diperbudak, menjadi budak. Fayastiriyahu, dia kemudian membeli bapaknya, lalu kemudian memerdekakan bapaknya. Sampai sebegitu gambaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan betapa berat dan sulitnya anak untuk bisa membalas dalam balasan yang sempurna apa yang diperbuat oleh kedua orang tuanya terhadap dirinya sendiri. Oleh karena itu, anak yang soleh, putri yang salihah, putri yang mengerti agama, yang mengerti tata cara terbaik di dalam hidup dari Allahu Jalla wa'ala, dia akan berupaya mengejar tuntunan-tuntunan, anjuran-anjuran, nilai-nilai kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam dalam mewujudkan baktinya kepada kedua orang tuanya. Dia akan bersemangat untuk mengejar janji-janji itu. Di antara janji-janji yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, keridhaan Allah tergantung pada keridhaan kedua orang tua. Murkanya Allah subhanahu wa ta'ala tergantung dari murkanya kedua orang tua. Kata Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Hibban, Imam Al-Baihaqi, dari sahabat Abdullah Ibnu Amr Ibnu As radhiyallahu taala anhu, kata Rasul alaihi salatu wassalam, ridallah fi ridal walidain wa sakhatullah fi sukhtil walidain. Keridhaan kedua orang tua itu pada ridhonya Allah. Keridhaan Allahu Jalla wa'ala pada keridhaan kedua orang tua. Dan kemurkaan Allah pada kemurkaan atau tergantung kemurkaan kedua orang tua. Ketika seorang anak yang soleh dan salihah mendengar hal ini, barakallahu fikum, maka tentu dia akan bersemangat untuk mengejar ridhonya kedua orang tuanya. Ridho kedua orang tua tentu dengan melaksanakan sesuatu yang tidak melanggar aturan-aturan agama. Apakah orang tuanya itu dua-duanya atau orang tua sambung, tetap itu adalah orang tuanya. Dia wajib berbakti, barakallahu fikum, padanya. Dia wajib untuk mengejar ridhonya, rahimani wa rahimakumullah. Tidak boleh berbuat zalim kepadanya, berlaku jelek dan buruk di hadapannya, karena ini akan membahayakan. Kita akan sebutkan bagaimana Allahu Jalla wa Ala berbuat, barakallahu fikum, terhadap anak yang durhaka di dunia sebelum Allahu Jalla wa Ala memperlakukan anak yang durhaka itu di akhirat. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka barakallahu fikum anak yang saleh dan salihah. Siapapun dia, kita sekarang sudah menjadi orang tua. Mungkin sudah punya cucu, mungkin barakallahu fikum. Tapi dia masih punya kedua orang tua. Atau mungkin kedua orang tuanya, salah satu sudah meninggal. Maka jadikan kesempatan ini, barakallahu fikum, untuk meraih surganya Allah tabarak wa ta'ala. Meraih surganya Allah tabarak wa ta'ala. Kata Rasul alaih salatu wassalam, dari sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, anna rajulan atahu. Seseorang datang barakallahu fikum kepada Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian beliau mengatakan, inna li imra'atan wa inna ummi ta'muruni bitalaqiha. Kata Abu Darda bercerita, seseorang mendatangi beliau, mendatangi Abu Darda. Lalu Abu Darda mengatakan, orang tersebut mengatakan, aku ini punya punya ibu, dan ibuku memerintahkan aku untuk menceraikan istriku. Menceraikan barakallahu fikum istriku. Faqala Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua itu berada di tengah-tengahnya surga. Awsat berada menjadi pintu yang paling tengah dari surga. Awsat abwabil jannah. Fa'in syi'ta, kalau anda ingin, fa'adhi dhalikal bab, ya biarkan, maksudnya hilangkan pintu itu, ya di apa namanya, diceraikan, au ihfadhu, atau anta jaga pintunya. Rahimani wa rahimakumullah. Bimbingan Abu Darda ingin mengutarakan bahwa kalau anda mentaatinya, ini loh nilainya. Tapi kalaupun anda tidak mau, karena ini urusannya anak, ini berpikir panjang, ya namanya ibu terkadang tersinggung karena satu perangai, apakah karena anak atau istri misalkan, sehingga sakit, merintahkan untuk menceraikan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka jikalau dia tidak menceraikannya, bukan termasuk ukhuwah, bukan termasuk orang yang durhaka. Karena Abu Darda mengatakan, silakan anda punya dua pilihan, anda mau lepas atau anda mau jaga. Tapi di situ ada kalimat tentang keutamaan kedua orang tua, apalagi dalam barakallahu fikum riwayat dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata Rasul alaihi salatu wassalam dalam kisah barakallahu fikum, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alaka walidan, apakah engkau memiliki dua, masih ada kedua orang tuamu? Qala na'am. Iya, kalau masih ada kedua orang tuamu, fa innal jannata tahta arjulihima. Surga itu ada di bawah kaki keduanya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang saleh ahibati fillah, putri yang salihah akan berusaha mengejar surga melalui bakti kepada kedua orang tuanya. Karena ini kesempatan barakallahu fikum. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam berada di atas mimbar, ahibbati fillah, ketika berada di atas mimbar, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amin, amin, amin. Para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in bertanya. Para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in bertanya, barakallahu fikum. Apa bentuk pertanyaan para sahabat Nabi? Ala man amanta ya Rasulullah? Engkau ini mengucapkan amin atas siapa ya Rasulullah? Engkau mengucapkan amin ini atas siapa? Rasulullah alaihi salatu wasallam bercerita, baru saja Jibril mendatangiku. Lalu kemudian Jibril mengatakan, raghima ampun mri'in. Celaka seseorang wahai Muhammad, doa. Kalau bahasa kita kan sering doa kualat. Doa kejelekan dari Nabi sallallahu dari malaikat Jibril yang langsung diaminkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berarti doa ini tingkat pengabulannya adalah tinggi. Kata malaikat Jibril, raghiba amfumri'in, celaka seseorang. Adraka walidai, bertemu dengan kedua orang tuanya, hidup dengan kedua orang tuanya. Falam yudkhilahul jannah. Tapi kedua orang tuanya ini tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Allahu Akbar. Mendapatkan doa yang sangat mengerikan dan menakutkan. Kecelakaan di dunia dan kecelakaan di akhirat. Terhadap orang yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Barakallahu fikum. Raghima amfum ri'in. Celaka seseorang, kata malaikat Jibril, kul amin. Katakan wahai Rasulullah, amin. Saya mengatakan amin. Celaka seseorang yang dia bertemu dengan kedua orang tuanya, hidup bersama kedua orang tuanya, berjumpa dengan kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Nasallallahu salamat al-afiyah. Semoga Allah Jalla wa'ala melindungi kita semuanya. Barakallahu fikum. Allahumma amin. Ahibbati fillah. Anak yang saleh, putri yang salehah, dia akan terus mencari keberkahan di dalam hidupnya. Ternyata di antara keberkahan yang diletakkan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam hidup sang anak ini adalah pada kedua orang tuanya. Kejar. Apalagi kedua orang tua itu adalah orang yang mustajab doanya. Orang yang mustajab doanya. Yang mudah dikabulkan doanya oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, thalathun mustajabun lahum wa da'watuhum. Tiga orang yang doanya itu mustajab. Tiga orang yang doanya itu mustajab, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-musafiru. Satu orang yang sedang melakukan safar. Yang kedua, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-walidu. Doa sang bapa, ai doa kedua orang tua terhadap anaknya. Dan yang ketiga adalah wal mazlum, orang yang terzalimi. Barakallahu fikum. Siapapun yang terzalimi, doanya mustajab. Makanya kan harus berhati-hati dari berbuat zalim. Barakallahu fikum. Harus kita melindungi diri untuk tidak melakukan kezaliman sekecil apapun. Karena orang yang terzalimi itu doanya mustajab. Musafir. Suatu saat dan suatu ketika kita harus meninggalkan keluarga. Safar, barakallahu fikum. Maka manfaatkan dalam safarnya kita itu. Meminta segala-galanya. berharap dari doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Termasuk di antaranya kata Rasul alaihi salatu wassalam, doa kedua orang tua harus dimanfaatkan. Anak yang soleh, putri yang soleha akan memanfaatkan mustajabnya doa kedua orang tua. Mau pergi, mau ini, umi, abi, doakan supaya saya selamat. Doakan supaya saya mendapatkan berkah dalam belajar. Abi, umi, doakan supaya Allah mudahkan usaha ini, itu. Minta kepada kedua orang tua. Jangan dibiarkan, ini kesempatan emas di dalam hidup yang Allah Jalla wa'ala letakkan pada kehidupan diri kita dengan kedua orang tua kita. Kedua orang tua kita mustajab doanya. Untuk kemudian kita berhati-hati, jangan sampai kita berbuat durhaka kepadanya. Kenapa? Karena doanya mustajab. Harus takut. Kalau sampai kedua orang tua karena sakit hatinya lalu mendoakan yang jelek. Mari kita dengarkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, mungkin pernah ya ikhwatil kiram, ikhwani wa akhwati, mendengar kisah Juraij. Juraij seorang ahli ibadah, barakallahu fikum. Seseorang yang ahli dalam ibadah kepada Allah tabaraka wa taala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fabarakallahu fikum. Ketika Juraij terus beribadah di saumaahnya, Al-Um datang. Juraij ketepatan Al-Um menemukan Juraij dalam kondisi sholat. Tidak dijawab. Juraij. Tidak dijawab. Barakallahu fikum. Pulang Al-Um. Berikutnya datang. Memanggil anaknya Juraij. Juraij sedang sholat. Juraij mengatakan, sholatku atau ibuku? Langsung. Dia melaksanakan sholatnya. Tidak mau menyambut ibunya. Barakallahu fikum. Ketiga kalinya pun Al-Um datang, Juraij dalam kondisi sholat. Karena dia ahli ibadah, barakallahu fikum. Dia setiap saat dimanfaatkan untuk ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ibuku atau sholatku? Dalam sholatnya. Mau memenuhi panggilan ibunya atau melangsungkan sholatnya? Juraij memilih lebih melangsungkan sholatnya. Al-Um marah. Al-Um barakallahu fikum tidak nerima. Sampai kemudian berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma la tumitu hatta turiyahu wujuhal mumisat. Ya Allah, jangan kau matikan dia sampai dia engkau memperlihatkan wajah-wajah para pelacur di hadapannya. Coba doanya umminya Juraij. Allahu Jalla wa'ala mengabulkan doa umminya Juraij. Rahimani wa rahimakumullah. Sampai kemudian ada wanita zaniyah pelacur berkata kepada masyarakat mujtama di saat itu untuk kemudian ingin memfitnah. Ya bagaimana dia untuk kemudian bisa berzina zasi Juraij dengan dirinya. Dia berusaha, barakallahu fikum. Namun dia tetap tidak bisa memancing ya Juraij. Sampai kemudian wanita ini dapat anak dari seorang pengembala. Wanita ini memfitnah. Kalau yang menjadi penyebab kelahiran anak ini Juret. Wah, sudah masyarakat semuanya yang tidak suka menghancurkan tempatnya Juret, digeret Juret barakallahu fikum di hadapan wanita pelacur itu. Diterima doanya. Dia tidak berbuat, tetapi dia berdoa supaya engkau memperlihatkan wajahnya di hadapan mumisat, yakni para pelacur, para pelacur. Doa umminya Juret diterima barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Hati-hati. Jangan sekali-kali menyakiti kedua orang tua. Para thullabul ilm, talibat yang belajar ilmu agama, ikhwani wa akhwati, jangan sampai menjadikan orang tua sakit hatinya karena ucapan kita, karena perilaku kita, karena sangat mengerikan barakallahu fikum. Ini adalah dari sekian kebaikan yang diletakkan oleh Allah, kesempatan hidup yang sangat ya baik, menyenangkan, kalau sekiranya kedua orang tua kita itu mendoakan kebaikan. Ya nak, semoga Allah jaga di jalan, Allah menyampaikanmu kepada tujuanmu, semoga Allah Azza wa Jalla mempertemukanmu dengan keluarga. Mungkin safar umiknya di tempat yang jauh, ya. Kemudian mau pamitan, dia minta doanya. Ketika barakallahu fikum berhubungan dengan abi umiknya, minta doanya. Mustajab. Kesempatan yang seperti ini jangan sampai kita sia-siakan. Kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Barakallahu fikum. Meminta, meminta, meminta. Walaupun mungkin kita sudah al-ab, kita sudah jadi kiai, kita sudah jadi alim, kita sudah menjadi ustaz terkenal. Jangan biarkan kesempatan yang dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla itu sia-sia. Minta doanya agar diberikan keberkahan pada umur, keberkahan barakallahu fikum pada anak-anak kita, istri kita dan seterusnya. Minta barakallahu fikum. Mustajab. Maka seorang anak yang saleh, putra-putri yang salehah, tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Dia akan cari kesempatan ini barakallahu fikum dari kedua orang tuanya rahimani wa rahimakumullah. Termasuk kesempatan yang diberikan oleh Allahu Jalla wa Ala kaitannya dengan hidup dengan kedua orang tua kita barakallahu fikum, yaitu dipanjangkannya umur dan diluaskannya rezeki. Dipanjangkannya umur barakallahu fikum, diluaskannya rezeki rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ahibbati fillah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu, muttafaqun alaih. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin rezekinya diluaskan oleh Allah tabaraka wa taala, rezekinya diluaskan oleh Allah tabaraka wa taala, wa yunsa'a fi atharihi, dan dipanjangkan umurnya barakallahu fikum. Apakah maknanya umurnya yang dipanjangkan atau keberkahan umurnya? Sedikit tetapi berberkah banyak. Orang panjang tidak bisa melakukan seperti dia umur sedikit. Barakallahu fikum. Yunsa'a fi atharihi. Dipanjangkan umurnya. Kata Nabi SAW, falyasil rahimahu. Hendaklah dia menyambung rahminya. Hendaklah dia menyambung rahimnya. Orang yang pertama kali berhak di dalam hidup kita untuk kita sambung hidup kita ini adalah dengan kedua orang tua kita. Sebagaimana dosa pertama kali, pemutus silaturahmi pertama kali, di saat kita yang paling besar dan paling jahat dan jelek adalah di saat kita menjadi anak yang taat, menjadi anak yang durhaka terhadap kedua orang tua kita. Ini adalah pemutus rahim yang paling besar bahayanya, yang paling besar dosanya, di saat kita menjadi anak yang durhaka di hadapan kedua orang tua kita. Pemutus silaturahmi yang paling tertinggi, barakallahu fikum. Oleh karena itu, rahimani wa rahimakumullah, termasuk dari sempitnya akibat dari durhaka itu, sempit hidupnya. Coba antum melihat, barakallahu fikum, seseorang yang hidupnya durhaka terhadap kedua orang tuanya. Durhaka. Ya akhi, dia kaya, punya mobil. Coba tanyakan kehidupan dia, rasa yang dia rasa ketika dia memakai mobil, mungkin motor, ada kemajuan ini. Antum menemukan mungkin dililit hutang sana, ini, kekhawatiran ini, kekhawatiran itu, terlibat dalam korupsi. Itu kan semuanya menyempitkan hidup. Tidak akan menyenangkan, barakallahu fikum, sebagai sebuah akibat dari kedurhakaan kepada kedua orang tua. Umur, barakallahu fikum, tidak berberkah. Allahu Jalla wa'ala akan memperlakukan yang setimpal terhadap siapapun yang durhaka kepada kedua orang tua, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kesimpulan di dalam semua wujud bakti kepada Allahu Jalla wa'ala, bakti kepada kedua orang tua, yaitu sang anak itu berada pada amalan yang paling dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amalan yang paling dicintai oleh Allahu Jalla fi'ula. Kemudian berada pada amalan yang sangat besar, barakallahu fikum, dari sisi Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam ditanya oleh sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ayyul amali ahabbu ilallahi ta'ala, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Subhanallah. Orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya berada pada amalan yang paling dicintai oleh Allahu Jalla fi'ula. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ayyul amali ahabbu ilallah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Qultu thumma ayyun, kata Abdullah ibn Mas'ud, tidak kepingin, kepingin lebih dalam lagi tahu. Kata beliau, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu thumma ayyun, kemudian apa lagi? Rasul memberikan jawaban, al-jihadu fi sabilillah. Muttafaqun alaih. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Dalam wujud kebaktian, bukankah kita ini butuh selain mendapatkan cinta dari Allah, ada bekal besar yang kita bawa menghadap Allah Jalla fi'ula. Nah, ternyata Allah Tabaraka wa Ta'ala menyiapkan ganjaran besar yang menjadi modal kita menghadap Allah Jalla wa'ala pada kedua orang tua kita sendiri. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam di dalam hadith, barakallahu fikum, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibnu Amr radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bercerita, qala aqbala rajulun ila nabiyyillah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abdullah ibnu Amr bercerita, datanglah seseorang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu orang ini mengatakan, ubayyuka 'alal hijrati wal jihadi abtaghil ajra minallahi ta'ala. Kata orang itu dalam ceritanya sahabat Abdullah ibnu Amr ibnu al-As, saya baiat engkau ya Rasulullah. Saya baiat engkau atas al-hijrah, berhijrah. Dan membaiat engkau wahai Rasulullah dalam berjihad, berperang di medan laga. Saya berharap pahala besar dari Allah Azza wa Jalla. Dengarkan. Dengarkan apa bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Qala fahallaka min walidayka ahadun hayyun. Apakah sampean ini punya kedua orang tua, salah satu di antaranya masih hidup? Rasul sallallahu alaihi wasallam balik bertanya, apakah sampean ini punya kedua orang tua atau salah satu di antaranya masih hidup? Qala na'am. Dia mengatakan, iya bal kilahuma. Iya, bahkan kedua-duanya masih hidup. Rasul sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya, "Fatabtaghil ajra minallahi ta'ala?" Apa Anda ingin mencari pahala dari Allah Azza wa Jalla? Qala na'am. Dia mengatakan iya. Qala, dengarkan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam membimbing dia, "Farji' ila waliday." Kembali engkau. Pulang kepada kedua orang tuamu. Fa ahsin suhbatahuma. Perbagus dirimu dalam bergaul bersama keduanya. Perbaikilah pergaulanmu dengan keduanya. Wa fi riwayatin lahuma, dalam riwayat yang lain, ja'a rajulun fasta'dhanahu fil jihad. Seseorang datang kemudian minta restu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ikut berperang, untuk ikut berjihad. Kata Nabi, ahayyun walida? Apa kedua orang tuamu masih hidup? Qala na'am. Fa fihima fajahid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah, Anda kan ingin berperang. Kedua orang tua sampean masih hidup, maka baliklah engkau kepada keduanya Anda berperang. Ai beramal, berbakti. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pahala yang besar yang disiapkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, ahibbati fillah. Ini kan kesempatan di dalam hidup. Bagi putra putri saya, atau kita semuanya, barakallahu fiik, untuk benar-benar menjaga ini semua. Kalau kita ingin barokah dalam ilmu, dalam hafalan Quran kita, dalam belajarnya kita, dalam dakwah kita, dalam segala-galanya, dijaga ini barakallahu fikum. Lah bagaimana kalau abi dan ummi saya adalah selalu melakukan hal-hal yang tidak bagus, ya, kemudian cara-cara bid'ah apa, gimana? Rasul Allah Jalla wa Ala menceritakan lebih dari itu. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilm fala tuti'huma. Kalaupun sekiranya ab dan mengajak kita untuk kufur kepada Allah tabaraka wa taala, fala tuti'huma. Jangan engkau taati keduanya. Tapi setelah ini, karena dia memerintahkan untuk menyelisih Allah dan Rasulnya, kata Allahu Jalla wa Ala, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Ingat, kamu harus, engkau harus bergaul bersamanya dengan cara yang baik. Menyuruh loh, menyuruh kafir, kita disuruh untuk kafir kepada Allah. Bagaimana kalau adalah seorang muslimah, al-ab adalah seorang muslim, terjatuh dalam kesalahan, kekeliruan di dalam hidup? Ya lebih patut, lebih pantas untuk kita berlaku mulia dan baik di hadapan keduanya. Jangan sampai karena alasan tidak senang kepada perkara-perkara baru dalam urusan agama, kedua orang tua kita terlibat padanya, lalu kemudian kita benci rahimani wa rahimakumul. Atau mungkin dia tidak sepaham dengan kita. Jangan perlakukan keduanya dengan perbuatan yang menyakitkan hidup barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita mengetahui bahwa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, adalah termasuk dari dosa-dosa besar. Durhaka kepada kedua orang tua termasuk dari dosa-dosa besar, pelanggaran terhadap keharaman Allah Jalla wa'ala yang besar, bahkan termasuk dari orang yang tidak akan dilihat kelak pada hari kiamat. Termasuk dari orang yang tidak akan dilihat kelak pada hari kiamat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la yanzurullahu azza wa jalla ilaihim yaumal qiyamah." Tiga golongan orang yang tidak akan dilihat kelak pada hari kiamat. Di antara ketiga itu adalah al-aquli walidayhi, orang yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Tidak akan dilihat oleh Allah Jalla wa'ala kelak pada hari kiamat. Kalau sebegitu perlakuan Allah membalaskan kedua orang tua kelak pada hari kiamat besar, maka sang anak yang durhaka akan merasakan keperihan hidup sebagai balasan kontan dari Allah Jalla wa'ala tatkala dia berada di atas dunia barakallahu fikum. Maka oleh karena itu kita harus menjauh, kita harus melindungi diri, meminta kepada Allah Jalla wa'ala untuk kemudian bisa mewujudkan kebaktian kita kepada kedua orang tua kita. Dia mengantarkan kita ke dalam surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau beliau belum berdua, belum mendapatkan petunjuk dari Allah Jalla wa'ala, wahai anak, sabarkan dirimu. Sabarkan dirimu untuk kemudian dia bisa disambut oleh hidayah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Sekali lagi, sabarkan dirimu untuk kemudian bisa membagi hidayah ini. Allahu Jalla wa'ala berharap memanggil dia kepada hidayah, petunjuknya di dalam hidup ini. Tentu ini yang kita cari. Kalau ternyata Allahu Jalla wa'ala tidak memberikan taufik dan hidayah kepadanya, kita telah mewujudkan bakti kita kepada keduanya. Tidak ada kerugian bagi orang yang menjaga baktinya kepada kedua orang tuanya. Yang ada adalah keberkahan hidup. Bukankah ahibbati fillah, dalam bahasa al-imam Ibnul Qayyim rahimahullah, kita ini butuh amal kita itu berberkah, ilmu kita berberkah, umur kita berberkah, rezeki kita berberkah. Di antara hal yang akan bisa membantu menuju keberkahan ini adalah keberadaan kedua orang tua kita, agar kita berbakti barakallahu fikum padanya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekali lagi, hukuman terhadap orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya di akhirat begitu mengerikan. Allahu Jalla wa'ala akan membalaskan kedua orang tuanya di dunia dengan bayaran kontan. Mari kita bertaubat kepada Allahu Jalla fi'ula. Mungkin banyak hal yang dulu kita masih kecil, muda, barakallahu fikum, berlaku jelek kepada kedua orang tua. Keduanya masih hidup. Kita meminta penghalalannya barakallahu fikum. Subhanallah, hatta wahid seseorang ketika dia mengerti tentang ilmu, dia sadar, dia mencoba untuk mengetuk, ia sudah, walaupun mungkin dia sudah banyak membantu, kedua orang tuanya setelah dia tahu, cuma belum mengungkapkan, meminta penghalalan kepada kedua orang tuanya. Subhanallah, dia tahu, anak ini juga tahu dirinya berbuat salah yang banyak. Abi umiknya tahu kalau dia sudah berbuat salah yang banyak, barakallahu fikum. Tapi di saat mendengar, meminta penghalalannya, barakallahu fikum, kedua orang tuanya menangis. Artinya bahwa ternyuk hatinya ketika melihat bakti anaknya sudah besar, ternyata dia ungkit kembali kesalahan, khawatir kesalahan itu akan dia bawa, dan umi abinya belum membukakan pintu maaf terhadap dirinya. Coba dia mengungkapkannya, ternyata al-ab dan al-um meneteskan air mata ketika melihat, barakallahu fikum, anaknya sedemikian baktinya kepada kedua orang tuanya. Sementara kita banyak melakukan hal-hal, maka tentu kita berharap kesempatan ini untuk kita lakukan, kita minta maaf kepada keduanya, barakallahu fikum, atas kesalahan yang kita lakukan. Dan juga perlu kita ketahui, kalau dalam perjalanan hidup kita ternyata perlakuan anak kita terhadap diri kita sebagai al-ab kok mirip seperti dulu sampean memperlakukan al-ab dan al-um. Ingat, ini teguran dari Allah Jalla wa'ala. Sampean jangan mengkambing hitamkan anak. Coba menjadi orang yang mengevaluasi diri. Jangan sampai ini adalah sebagai sebuah imbalan dulu. Engkau berbuat terhadap sampai membuat dia malu, membuat dia kesal, membuat dia menangis. Sekarang anda menemukan dari anak terhadap dirimu sendiri. Ya, oleh karena itu segera kita melakukan evaluasi terhadap diri kita, barakallahu fikum. Jangan mengkambing hitamkan anak. Jangan engkau sampai kemudian berlaku zalim terhadap anak dengan pukulan, dengan caci makian. Sadar, jangan sampai ini adalah balasan, ya, peringatan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Subhanaka Allahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.